Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan fi mahdhuratil ihram. Kita sampai pada al-mahdhur ar-rabi'. Baik. Sebelum lanjut, khawatir terlewat dari seluruh al-mahdhurat yang disebutkan di sini, ana tidak mendapati disinggung tentang larangan memakai khuf bagi laki-laki dan yang semakna dengannya, yaitu kos kaki yang menutup kedua mata kaki. Jadi ini ditambahkan termasuk perkara yang dilarang, termasuk mahdhur bagi laki-laki yang berihram, yaitu memakai khuf, mengenakan khuf. Khuf adalah sepatu yang menutup kedua mata kaki. Jadi bagian atasnya itu ya menutup dua mata kaki, di atas dua mata kaki, jadi mata kaki tertutup. Biasanya khuf itu terbuat dari kulit, biasanya terbuat dari kulit. Nah, dan sangat dikenal di sana di kalangan Arab. Ya, hanya saja mungkin di negeri kita kurang dikenal, jarang dipakai. Yang banyak dipakai di negeri kita kaos kaki. Nah, kaos kaki itu semakna dengan khuf, yaitu kaos kaki tingginya di atas dua mata kaki, menutup mata kaki. Itu terlarang. Ya, jadi lelaki yang berihram alas kakinya apa? Alas kakinya adalah sendal. Yang semakna dengan sendal, yaitu tingginya tidak menutup dua mata kaki, jadi di bawah mata kaki. Nah, di bawah mata kaki itu masuk dalam hukum sandal, itu boleh dipakai. Ya, akan tetapi apabila tidak memiliki sandal atau tidak mampu membeli sandal dan dia memiliki khuf, sementara dia butuh alas kaki, boleh memakainya. Boleh memakainya. Ya. Larangan memakai khuf masuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan hal-hal yang terlarang dipakai oleh orang yang berihram. Ya. Tetapi ketika tadi tidak punya sandal, ya, tidak punya uang untuk beli sandal, yang dia punya adalah khuf, maka boleh memakai khuf tersebut. Seperti halnya yang kita lewati, terlarang pakai sirwal. Ya, karena sirwal termasuk al-makhid yang dijahit khusus dengan pola yang sesuai dengan ukuran anggota tubuh. Apabila tidak dapat izar, tidak dapat kain untuk disarungkan di bagian bawah tubuhnya, maka tidak mengapa mengenakan sirwal. Sebenarnya telah kita lewati. Ya, sama dengan ini, ketika tidak ada sandal, tidak bisa membeli sandal, yang dia punya adalah khuf, maka boleh mengenakan khuf tersebut. Baik, sekarang kita lanjut. Wal mar'atu mamnu'atun min taghdiyati wajhiha. Wanita yang berihram mamnu'ah, terlarang, min taghdiyati wajhiha, menutup wajahnya. Terlarang menutup wajahnya bima umila ala qadrihi. Bima umila ala qadrihi, yang memang dibuat, ya, dibuat, dijahit khusus sesuai dengan ukuran wajah. Kan niqabi wal burqi, seperti niqab, niqab. Cadar. Dan al-burqu, al-burqu sejenis cadar. Ya. Sejenis dengan cadar. Hanya saja al-burqu ada dia lebih bagus daripada cadar. Nah, dikenal di kalangan wanita Arab. Baik. Cadar itu sesuatu yang dijahit khusus untuk menutup wajah, dan ada dua bagian yang dibuka di bagian mata untuk melihat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tantakidul mar'ah. La tantakidul mar'ah wa la talbas al-kuffazain. Ya, wanita berihram, ya, tidak boleh mengenakan niqab, yaitu cadar, dan tidak boleh mengenakan kaos tangan, dua kaos tangan. Nah, jadi ya, yang dilarang adalah menutup wajah dengan cadar dan yang semakna dengannya. Yang dilarang adalah menutup wajah dengan cadar dan yang semakna dengannya. Baik. Ibn Uthaymin rahimahullah sebagai tambahan penjelasan dalam Al-Manhaj menjelaskan, yaitu menutup wajahnya dengan sesuatu yang terbuka bagian kedua matanya untuk melihat. Itu yang dilarang. Menutup wajahnya dengan sesuatu yang terbuka bagian kedua matanya untuk melihat. Yakni cadar. Artinya semua yang sejenis dengan cadar. Ya, seperti yang disebutkan di sini, burqu'. Ya. Dan yang sejenis dengannya, yang semakna dengannya, yang dibuat khusus untuk fungsi cadar, ya, tersebut memiliki hukum yang sama. Ya. Ini juga telah ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Bahkan Al-Albani rahimahullah dalam manasik, kitab manasik hajinya beliau, manasik haji dan umrah, menyebutkan dianggap oleh beliau semakna dengan fungsi cadar apabila seorang wanita melilitkan kain di wajahnya atau mengikat sapu tangan di wajah, kemudian bagian matanya terbuka, wajahnya tertutup dengan kain itu atau sapu tangan itu, tetapi bagian matanya terbuka untuk melihat, maka itu disamakan dengan pemakaian cadar oleh Al-Albani. Nah, jadi itu yang terlarang, pemakaian cadar dan yang semakna dengannya. Ya, sesuai hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la tantaqibil mar'ah. Oleh karena itu, apabila pada kondisi seorang wanita berihram berada di tempat yang di sekelilingnya ada lelaki ajanib, ada lelaki yang bukan mahramnya, yang tidak dibolehkan bagi dia memperlihatkan wajahnya kepada mereka, dia dituntut untuk menutup wajahnya. Dan itu tidak terlarang. Yang penting bukan menutupnya dengan cadar dan yang semakna dengannya. Oleh karena itu dikatakan di sini pada kelanjutan kitab ini, wa yajibu 'alaiha, dan wajib atasnya, atas wanita yang berihram itu, taghtiyatu wajhiha, menutup wajahnya, bil khimari, dengan khimar, dengan kerudung, jilbab, ya, inda wujudir rijalil ajanib, inda wujudir rijalil ajanib, ketika di dekatnya, di sekelilingnya ada kaum lelaki yang bukan mahramnya. Caranya bagaimana? Karena secara praktek pada masa sekarang hampir di setiap area perjalanan dari Miqat menuju Makkah dan selama pelaksanaan manasik baik haji atau umrah, di sana sini laki-laki, kecuali ketika seorang wanita masuk di kamar hotelnya atau masuk di kemahnya dan di situ hanya mahramnya. Adapun ketika di luar, hal yang sulit dihindari dari ya keberadaan laki-laki yang bukan mahram karena banyaknya orang di zaman sekarang, sehingga menuntut wanita yang berihram untuk senantiasa ya menutup wajahnya, kecuali tadi ketika dia di kamar atau di kemah dan semisalnya, yang di situ dia hanya sendiri atau bersama sesama wanita atau mahramnya di situ, laki-laki mahramnya. Dan merupakan hal yang sulit bagi wanita, misalkan jika dia mengambil kain, kain kerudung misalkan, kemudian dia letakkan di atas kepalanya, ya, kemudian dia pegangi supaya tidak jatuh, ya, dan ini berlangsung lama. Oleh karena itu tidak mengapa jika dia dia memakai peniti, ya, jadi dia ambil kerudung khimar yang tidak dipakai, kemudian dia letakkan dari atas kepalanya sehingga ujung kerudungnya ini menjulur ke bawah menutup wajahnya dan dipeniti di atas, dengan itu dia bebas bergerak tanpa harus memegangnya dan wajahnya tertutup, tidak terlihat, tetapi bukan cadar, ya. Dan mungkin fungsi ini juga bisa diwakili dengan apa yang dikenal oleh wanita dengan purda, kain purda yang terjahit di pakaiannya, ya kain penutup wajah itu bukan cadar. Yang dilarang adalah cadar dan yang semakna dengannya yang kita dengar tadi, yaitu yang dijahit khusus untuk sesuai dengan ukuran wajah. Jadi ukurannya persis, hanya seukuran wajah saja, kemudian ada bagian terbuka di kedua matanya, itu cadar. Dan yang semakna dengannya tadi yang kita dengar. Nah, adapun tertutup dengan kain seperti ini yang menjulur dari atas kepalanya ke bawah, ya, itu bukan cadar dan bukan fungsi cadar, sehingga tidak mengapa. Jadi itu yang dia lakukan untuk menjaga wajahnya tertutup, tidak terlihat oleh rijal ajanib. Nah, kemudian wa mamnu'atun min lubsil kuffazain. Wa mamnu'atun min lubsil kuffazain, dan seorang wanita berihram terlarang mengenakan dua kaos tangan. Tayyib, itu dua itu saja yang terlarang bagi wanita. Barakallahu fikum. Dari segi pakaian, ya, yang terlarang dari segi pakaian. Kemudian dikatakan di sini wa talbasu ma sya'at min ath-thiyabi mimma yunasibuha. Dan seorang wanita berihram bebas memakai talbasu memakai ma sya'at min ath-thiyabi apa saja yang dia inginkan dari pakaian yang ada mimma yunasibuha yang cocok buatnya yang bersifat syar'i dan sesuai dengan aturan syariat. Begitu pula tadi terlewat di sini karena di sini munasabahnya tidak disinggung di sini ya. Tadi sudah kita dengar bahwa pakaian yang kedua yang tidak boleh dipakai oleh wanita berihram adalah mengenakan kaos tangan. Ya, berarti dia tidak berkaos tangan. Nah. Nah. Bagaimana dengan kedua tangannya yang tidak memakai kaos tangan? Ya. Kedua telapak tangannya tersebut, kedua telapak tangan tersebut dia tutupi di balik pakaiannya. Nah, dia sembunyikan di balik pakaiannya agar tidak terlihat. Nah, karena wajah, telapak tangan, yakni tidak terlihat dari apa? Tidak terlihat dari lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahram. Karena wajah dan telapak tangan merupakan aurat bagi wanita yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Nah, karena dia tidak berkaos tangan. Ya, apabila ada lelaki ajnabi di sekitarnya dan khawatir tangannya terlihat, maka dia sembunyikan di balik pakaiannya. Nah, adapun menutup wajahnya tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya. Nah, kemudian selesai sampai di sini berarti ya. Juga sebelum lanjut anda teringat untuk mentambih sudah kita lewati di antara yang terlarang bagi yang berihram yaitu menyentuh minyak wangi ya memakai parfum menciumnya. Baik, perhatikan karena di zaman kita seperti sekarang ini ya, di zaman sekarang ini ya, biasanya orang berumrah atau berhaji ya travel ya atau bisnya biasanya membagikan makanan ya. Ya, makanan yang sudah dikemas, nah, biasanya ada tisunya. Nah, ada tisunya. Nah, biasanya ya tisu itu ada parfumnya. Nah, di situ hati-hati. Ada yang tisunya itu pakai parfum. Jadi itu jangan sampai dipakai. Jadi tisunya itu ada parfumnya, harum. Nah, maka hati-hati. Artinya larangan memakai parfum bukan berarti dalam bentuk hanya parfum minyak wangi yang ada di botol gitu, ya. Dan semisalnya, ya meskipun misalkan melalui tisu tadi atau semisalnya ternyata ada parfumnya di situ, kamu. Nah, maka kita tidak boleh memegangnya, tidak boleh menyentuhnya, menciumnya, ya seperti itu. Ya, ini tambih, ini berdasarkan pengalaman saja, karena itu terjadi. Itu terjadi kadang-kadang dibagikan ya makanan itu ya jika tidak disadari difahami ternyata ya itu ada parfumnya. Nah, tetapi bersama dengan itu ya di sini dijelaskan artinya selesai ini semua hal-hal yang terlarang selain hal-hal yang diharamkan tersebut yang telah kita pelajari ya, semuanya boleh. Karena pada asalnya, boleh, kecuali yang diharamkan oleh dalil. Tetapi ini sebenarnya belum selesai ya. Nah, baru sebatas sampai poin keempat ya. Nah, baru sebatas sampai poin keempat. Masih ada poin-poin yang lainnya. Nah, tetapi yang terkait dengan poin-poin yang telah kita pelajari, ya, selain itu boleh. Misalkan jika ada yang bertanya, bolehkah pakai arloji? Boleh. Bolehkah pakai cincin? Boleh. Ya. Boleh pakai kacamata? Boleh. Nah. Nah. Bawa dompet misalkan, kemudian ada talinya dikalungkan di leher, boleh. Supaya aman, ya. Baik. Apakah boleh mencuci pakaian ihram yang kotor? Boleh. Pakaian ihramnya kotor dicuci, jangan dibiarkan kotor. Yang penting ya dicuci dan jangan dipakai parfum, jangan dipakaikan parfum. Nah, bolehkah mengganti pakaian ihram jadi pakaian yang lain? Boleh. Boleh pakai sabun ketika mandi? Pakai sampo ketika mandi? Boleh. Yang penting samponya, sabunnya tidak mengandung parfum. Ah, itu yang diingat, ha? Yang penting sabunnya, samponya tidak pakai parfum dan tidak berbau harum yang mencolok seperti parfum. Nah, begitu. Difahami ya? Baik. Jadi jangan sampai disangka orang berihram itu terus kaku. Wah, sudah tidak mandi, tidak ganti pakaian, padahal sudah kotor, sudah bau, tidak dicuci. Ah, bukan begitu. Nah, ya. Jangan salah memahami ya aturan-aturan ihram. Nah, tidak kaku seperti itu. Baik. Nah, di sini dikatakan terkait dengan hal-hal yang tadi sampaikan di atas, faman tatayyaba, maka barang siapa memakai parfum di tubuhnya atau pakaiannya. Ya. Atau mencium bau parfum. Aw ghatta ra'sahu, atau dia menutup kepalanya. Menutup kepalanya yang terlarang, yang telah dijelaskan dengan peci, serban, atau semisalnya yang menempel di kepala, yang dia niatkan untuk menutup kepala. Aw labisa makhithan, aw labisa makhithan, atau dia memakai pakaian yang berjahit. Pakai baju, pakai kemeja, pakai jaket, ya. Kedinginan, merasa dingin terus pakai jaket misalkan. Nah, ya. Dalam keadaan jahilan. Dalam keadaan apa? Jahilan, tidak tahu hukum. Tidak mengerti hukum, tidak punya ilmunya. Au nasian, atau dalam keadaan lupa. Ya. Kan hanya pakaian ihram ini, gini. Ya. Ternyata cuaca lagi dingin, dia kedinginan. Enggak sadar ambil jaket, dipakai jaketnya. Lupa dia kalau dia sedang berihram, misalkan. Ya. Bisa saja terjadi dalam keadaan lupa. Nah. Ya, atau lupa kedinginan ambil selimut ditutup dari kepala tubuhnya. Nah, tapi dalam keadaan lupa. Au mukrohan, atau dalam keadaan mukrohan, dalam keadaan dipaksa oleh seseorang dengan ancaman yang membahayakan keselamatan dirinya, sehingga dia tidak punya pilihan lain kecuali melakukannya. Artinya sebenarnya dia tidak ada niat untuk itu, tapi terpaksa. Fala syai'a alaih, maka tidak ada ganjaran atasnya. Artinya dia tidak dianggap bersalah, dimaafkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati, dimaafkan untuk umatku al-khata'u, kesalahan yang terjadi tanpa sengaja, yakni ketersalahan, ya, ketersalahan, yakni tersalah, tersalah itu artinya melakukan kesalahan tanpa sengaja. Ya. Wan nisyanu, lupa. Wa mastukrihu alaih, dan yang mereka dipaksa atasnya dipaksa atasnya dengan ancaman yang membahayakan dirinya, keselamatan dirinya, seperti yang dijelaskan tadi. Baik. Ya, ini makna yang disebutkan di hadis ini adalah makna yang benar. Famata 'alimal jahilu, famata 'alimal jahilu, maka kapan saja orang yang tidak tahu hukum itu mengetahui ilmunya, hukumnya, dapat ilmu dan mengetahui hukumnya, au dzakaron nasi, atau orang yang lupa, tersadar, teringat, au zalal ikrahu, atau pemaksaan terhadap dirinya itu sudah berakhir, fa alaihi, maka wajib atasnya man'u istidamati hadzal mahdhuri, wajib atasnya untuk menahan dirinya, menghentikan dirinya, melanjutkan, ya, apa yang terlarang tersebut yang dilakukannya. Jadi ketika dia sudah diberitahu oleh seseorang, ya, bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh, ya, melakukan ini dan itu yang sedang dia lakukan karena tadi dia tidak tahu hukum, ketika diberi ilmu, ya, disampaikan hujjah, ada penjelasan hadis dari Nabi SAW, maka ketika dia dapat ilmu langsung dia berhenti, ya, dari hal tersebut. Tidak boleh dia lanjutkan. Karena kalau dia lanjutkan berarti dia sengaja melanggar dalam keadaan sadar punya ilmu. Ketika dia sudah sadar, ya, dari lupanya, maka ketika sadar langsung berhenti, tidak dilanjutkan. Begitu maksudnya. Ya. Barakallahu fiikum. Bagaimana hukum memakai na'am? Sampai di sini dulu ya, nanti poin kelima dan seterusnya kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Baik. Barakallahu fikum. Tafadhalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah.